الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memujinya, senantiasa kita berusaha untuk mempergunakan nikmat yang kita dapatkan, yang kita terima, untuk taat kepadanya, karena kita mengetahui syukur kita yang benar ketika kita buktikan dalam kehidupan kita di saat nikmat itu ada pada kita untuk kita gunakan di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini semoga tercatat sebagai bentuk rasa syukur kita, menjadi bagian dari ketaatan kita, bahkan semoga termasuk adalah bagian ibadah yang utama, mendapatkan kemudahan bagi kita untuk kita diberikan petunjuk, diberikan bimbingan ketika kita menginginkan dengan majlis kita untuk kita bisa menambah ilmu pemahaman agama, ilmu yang bermanfaat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan, bahkan tidak ada ayat yang memerintahkan kepada beliau kecuali perintah untuk meminta tambahan berupa ilmu. Kul rabbi zidni ilma, katakanlah rabbi zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Sehingga ahlul ilm diantaranya al-imam Nukayyim rahimahullah menerangkan ini menunjukkan keutamaannya ilmu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak didapati diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali adalah berupa tambahan ilmu. Masra ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang dengan tambahan ilmu semoga Allah Ta'ala menambah bagi kita petunjuk dan memberikan kemudahan kepada kita ketakwaan kita, yang takwa itu adalah barometer ukuran kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menegaskan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, siapa yang senantiasa meniti petunjuk maka Allah Ta'ala tambah petunjuknya dan Allah Ta'ala tambah baginya ketakwaannya, Allah akan memberikan kepadanya ketakwaannya. Ini menunjukkan bahwasanya takwa tidaklah bisa diperoleh setelah seseorang itu mendapatkan al-hidayah, mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk itu adalah berupa bimbingan ilmu agama. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Untuk itu kita melanjutkan kajian kita. Sekali lagi semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk kita menjalankan dan menegakkan agamanya, dimudahkan kita untuk memiliki sifat dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepadanya. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah masuk pembahasan bab syurutus shalah yang kedua, yakni istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dari hadis yang ke-203 dan 204, yang pertama adalah hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, fa askalat 'alaina al-qiblatu, fa sallaina, falamma tala'at as-shamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah. Fa nazalat fa ainama tuwallu fa samma wajhullah." Ahrajahu Tirmidzi wa da'afahu. Dan hadisnya telah kita ketahui, ini hadis lemah sekali, dhaifun jiddan, sehingga tidak bisa digunakan hujjah. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang gelap, sehingga kami bingung, tidak mengerti arah kiblat. Maka kami pun salat, dan ketika matahari telah terbit, artinya di waktu pagi, maka kami mengetahui bahwasanya kami telah salat ke arah selain kiblat, bukan ke arah kiblat. Maka turunlah ayat fa aina matwallu fa samma wajhullah, kemana saja kalian menghadapkan diri maka di sana wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115, dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan hadisnya adalah lemah dan bahkan lemah sekali. Pada sanadnya terdapat rawi As'as Ibnu Sa'id As-Samman dan Asim bin Ubaidillah. Yang pertama adalah matruk, As'as bin Sa'id As-Samman adalah rawi yang ditinggalkan, dan yang kedua adalah Asim bin Ubaidillah, rawi yang sadidud da'af, lemah sekali. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masriqi wal maghrib kiblah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang di antara arah timur dan barat adalah kiblat. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan waqawahul Bukhari, dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini sahih. 6. Ikhwani fi din rahimani rahmakumullah. Dua hadis ini adalah pembahasan yang menjadi dalil syarat salat itu adalah menghadap kiblat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wahai sumakumtum fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajahmu ke arah masjidil haram, dan di mana saja kalian berada maka menghadaplah, hadapkan wajah kalian syatrah ke arah Masjidil Haram. Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsir beliau menjelaskan, disebutkan Masjidil Haram, nah, ini adalah termasuk yang menguatkan pendapat ketika, karena sudah kita jelaskan ada dua kemungkinan orang menghadap kiblat, ya kan? Ya, ini melihat langsung kiblat, melihat langsung yakni Ka'bah, maka wajib hukumnya untuk dia menghadapkan ke dirinya ke bangunan Ka'bah. Nah, ke bangunan Ka'bah. Sehingga kita dapati di sekitaran Ka'bah safnya melingkar karena masing-masing harus menghadap ke Ka'bah. Ainul Ka'bah, bangunan Ka'bah itu sendiri. Tidak boleh malingkan diri dari arah Ka'bah. 6. Adapun yang kedua adalah yang tidak melihat Ka'bah. Semisal ketika turun ayat ini Rasulullah SAW di Madinah, maka disebutkan satral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. 6. Menunjukkan apa? Ya ini sekalipun tidak persis, sekalipun tidak persis menghadap bangunan Ka'bah, namun ke arah yang Ka'bah itu adalah di Masjidil Haram. 6. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhur ulama dan itu yang pendapat yang rajih. Bahwasannya yang tidak melihat Ka'bah maka adalah yang menjadi arah kiblat adalah arah. Walaupun sekalipun mungkin kalau ditarik garis lurus tidak tepat terkena bangunan Ka'bah, namun arah sudah ke sana. Sehingga dalam hadis Abi Hurairah yang baru kita baca, kata Rasulullah SAW yang posisinya beliau adalah di Madinah, Madinah adalah utaranya Mekah. Ya, Madinah itu di utaranya Mekah. Sehingga kata beliau, ma bainal masriki wal maghribi kiblah. Apa yang di antara timur dan barat, antara timur dan barat, karena memang posisinya Madinah di utaranya Mekah. Apa yang di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini menunjukkan adalah arah. Nah, ini menunjukkan adalah arah. Begitu juga ikhwan jazakumullah, kita yang posisi kita adalah di timur, timur Mekah, timurnya Ka'bah, kita berarti menghadap ke barat. Kita menghadap ke barat. 6. Sehingga ada kemungkinan kalau ditarik garis lurus enggak tepat ke bangunan Ka'bah. 6. Tapi tidak mungkin kita setiap mau sholat harus narik garis lurus. Tidak mungkin. Maka inna dina yusrun, semuanya agama adalah mudah. Fala yusada hadaddin illa ghalabah, tidaklah memberat-beratkan diri mengamalkan agama ini kecuali dia akan kalah. Dia tidak akan mampu. 6. Kita diberikan kemudahan, maka kita ambil kemudahan tersebut. Yaitu kapan itu arah sudah, yaitu kita gampangnya adalah ke arah barat, maka itulah arah kiblat kita. Namun kalau ada sesuatu yang memudahkan bagi kita untuk bisa, yaitu persis, misalnya walaupun juga persisnya artinya tidak bisa memastikan. 6. Sebagian orang adalah ada punya aplikasi-aplikasi sekarang ini untuk mengarah kiblat ke Ka'bah, maka alhamdulillah termasuk bagian usaha untuk kita mencari kiblat. 6. Walhasil permasalahan pertama adalah menghadap kiblat menjadi bagian syarat sahnya salat, itu adalah ijma' para ulama. Ijma'nya para ulama yang diberikan rukhsah adalah dua keadaan. Dua keadaan. 6. Yaitu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah salat khauf. Salat khauf atau salatul qital, salat dalam keadaan takut khawatir, atau dalam keadaan perang. 6. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, bahkan Allah Ta'ala memberikan kemudahan ruhsah ketika sholat jamaah ketika atau sholat ketika dalam keadaan khauf itu tidak bisa diam, maka boleh dilaksanakan dalam keadaan jalan ataupun di atas kendaraan. Ini sholatul khauf karena adanya serangan musuh. 6. Karena dalam kondisi genting peperangan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian khawatir, takut adanya serangan musuh, farijalan, maka dengan jalan, aw rukbana, atau berkendaraan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 239. 6. Karena menghindari serangan musuh untuk bisa melaksanakan salat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Ini hukum asalnya yang diperbolehkan. 6. Kemudian di sana nanti dalilnya akan kita sebutkan pembahasannya. Ada kondisi-kondisi terpaksa. Hukum asalnya tidak boleh, namun terpaksa. Terpaksa tidak menghadap kiblat. Semisal orang sakit yang tidak mampu untuk menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkan dia, memposisikan badannya untuk menghadap kiblat. Orang sakit enggak mampu bergerak atau kondisinya ya banyak di tali sebagainya atau di infus di naam sehingga tidak memungkinkan untuk dia gerak. Tidak, artinya tidak ada kemungkinan untuk dia bisa bergerak memposisikan badannya menghadap kiblat. Maka yang demikian adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. 6. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa yang di luar kemampuannya. 6. Yang kedua, ikhwan wa jazakumullah, yaitu orang yang tidak mengerti arah kiblat setelah dia berusaha. Ya, tidak ngerti ke arah kiblat yang sebenarnya, padahal dia sudah berusaha. 6. Misalnya dia datang di tempat asing yang dia tak tahu. 6. Gak ada petunjuk arah kiblat. 6. Waktunya malam atau dalam keadaan siang tapi mendung, gak tahu arah gerakan matahari, atau tidak ada dia alat untuk membantu, kompas kah atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari arah kiblat. Nah, atau sebagian sudah berusaha pakai aplikasi, nah ternyata aplikasinya ya ini kurang tepat. Alhamdulillah. Setelah dia sholat selesai, ternyata ada yang memberitahu bahwasanya arah kiblat di sana, atau datang kabar bahwasanya arah kiblat ke sana, berarti tadi salah. Nah, maka yang demikian adalah juga keadaan yang ma'fu yang dimaafkan. Nah, dan tidak perlu mengulang salat sebagaimana yang akan kita bahas. Ini hukum asal, yakni menghadap kiblat menjadi syarat sahnya salat. Kemudian masalah yang kedua, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pula, bahwasanya menghadap kiblat dibagi dua, orang yang melihat Ka'bah dan orang yang tidak melihat Ka'bah. Sebenarnya sudah kita rincikan. Yang ketiga, ikhwan, permasalahan yang ketiga, orang yang salat menghadap bukan ke kiblat tanpa ada usaha. Orang yang salat tidak mengarah kiblat tanpa ada usaha. Enggak mau cari tahu dulu. Nah, misalnya antum datang ke hotel, ya, di mana dari situ masjid jauh. Enggak mungkin kan antum datang ke masjid. Atau mungkin enggak ada satu negeri yang di situ enggak ada masjid. Kecuali harus perjalanan jauh. Nah, di situ tidak ada, yakni tanda arah kiblat. Biasanya kalau di hotel kan biasa di atap atas tuh ya ada panah. Ini tidak ada. Nah, maka usaha semaksimal mungkin. Nah, tanya kepada resepsionis. Nah, hubungi, tanya mana arah kiblat dan sebagainya, semaksimal mungkin. Nah, ini masalahnya, dia enggak ada usaha. Maka Al-Imam Ibn Abdul Barr mengatakan dalam kitab At-Tamhid, ajma'u 'ala annahu man shalla ila ghairil kiblah min ghairi istihad hamluhu 'ala dhalika anna shalatahu ghairu mujzi'ah anhu wa alaihi adatuha ilal kiblah kama lau shalla bi ghairi taharah. Sepakat para ulama bahwasannya orang yang salat tidak menghadap kiblat tanpa usaha, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Dan wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya tersebut untuk dia menghadap kiblat. Dan ini hukumnya seperti orang yang sholat tanpa toharoh. Dan beliau, nah, kemudian masalah berikutnya berarti orang yang sholat yang tidak menghadap kiblat setelah dia ada usaha. Setelah ada usaha, kemudian setelah selesai sholat baru jelas bagi dia arah kiblat yang sebenarnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah menyatakan sholatnya sah dan tidak perlu mengulang. Sekalipun setelah itu dia tahu bahwasanya dia tadi salah menghadapnya. Tapi sudah berusaha. Sudah berusaha. Nah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Karena dia sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Nah, dia sudah berusaha mencurahkan kemampuannya untuk mengetahui arah kiblat. Nah, qadarallah ternyata dia selesai salat, nah baru tahu. Nah, ternyata di hotel ya ada petunjuk, cuman dia tadi sudah cari-cari nyari usaha enggak tahu. Ternyata petunjuknya agak tersembunyi. Nah, atau arah panahnya enggak jelas. Tadi enggak ngelihat, dia padahal sudah berusaha. Bisa jadi, atau hal yang lainnya. Setelah itu dia baru tahu. Maka jumhur ulama berpendapat tidak perlu mengulang. Nah, pendapat yang kedua, wajib mengulang. Kalau setelah itu dia tahu dia salah arah, bukan menghadap kiblat, wajib mengulang. Alasannya karena menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i di satu pendapat beliau, di salah satu pendapat beliau. Walaupun ada yang menyebutkan Imam Syafi'i juga berpendapat sebagaimana pendapat jumhur. Dan ini juga pendapat Imam At-Tabari yang kedua ini. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah wajib dia mengulang sholat dengan syarat kalau masih, ya, waktu sholat itu masih, nah, belum keluar waktunya. Misalnya sholat duhur, tadi sudah sholat, ternyata menghadap kiblatnya salah, sudah lewat 1 jam baru tahu. Oh, ternyata ini ada masjid. Dia ngadakan perjalanan, itu ada masjid ke sana ternyata. Berarti salah saya tadi. Terus lihat, oh ini masih waktu duhur, masih masuk waktu duhur. Menurut pendapat yang ketiga, wajib bagi dia mengulang sholat duhurnya. Nah, ini Imam Malik, pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang pendapat yang kuat, ikhwanul jazakumullah, adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, Al-Imam Ibnul Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan an-nadaru fi hadzal bab yashhadu anna la i'adata 'ala man shalla ila ghairil qiblah wa kana mujtahidan li khafa'i nahiyatiha 'alaihi. Pandangan dalam masalah ini, dalam bab ini adalah menguatkan bahwasanya tidak perlu mengulang orang yang sholat, yang sholatnya tidak menghadap kiblat, padahal dia sebelumnya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari tahu arah kiblat. Li'annau qad amila ma umira bihi, karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan bagi dia. Wa adda mafturidu alaihi min istihadihi wa talabid dalil alal qiblah, dan dia telah menunaikan apa yang diwajibkan bagi dirinya berupa usaha dia, dan dia mencari petunjuk ke arah kiblat. Hatta hasiba anna mustaqbiluha, hingga dia pun menilai dirinya sudah menghadap kiblat. Setelah itu ternyata dia salah. Nah, ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, tidak perlu mengulang salat. Menguatkan dalam hal ini ikhwan jazakumullah, ketika dialami oleh para sahabat ketika salat di Quba, sebenarnya datang dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala bainan nasu bi Quba fi salati subhi. Ketika manusia di Quba saat salat subuh, idja'ahum atin, tiba-tiba datang orang yang baru tiba, datang orang. Faqala, orang ini mengatakan, saat ini manusia, orang-orang pada sedang sholat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sungguh tadi malam diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an. Wa qad umira ayastaqbilal Ka'bah. Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Perintahnya sudah datang tadi malam. Naam. Sehingga pendapat menyatakan, yakni pertama, sholat ditunaikan menghadap ke kiblat Ka'bah itu adalah sholat isya. Nah, sholat isya. Namun berita itu belum menyebar termasuk di Quba. Nah, antara Masjid Nabawi ke Quba, ya, kurang lebih perjalanan 1 jam jalan kaki. Nah, ketika mereka sholat masih menghadap Syam, menghadap Palestina, Baitul Maqdis, maka di tengah-tengah salat itulah, salat subuh itulah, ada yang memberitakan, tadi malam ada turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghadap kiblat. Hendaknya kalian menghadap kiblat. Wa kanat wujuhum ila Syam, dan awalnya wajah mereka menghadap ke Syam. Fastadaru ila al-Ka'bah. Kemudian mereka pun berputar, menghadap ke Ka'bah. Di tengah-tengah salat, sedang salat. Nah, ini menunjukkan tidak perlu mengulang dari awal salat itu, ya kan? Salat dari awal yang itu sudah salah kiblatnya, karena tadi malam sudah turun, ya kan? Salat subuh sudah berlaku menghadap kiblat, cuman mereka belum tahu kalau kiblatnya sudah Ka'bah. Maka para sahabat ketika mereka di tengah salat memutar badan mereka kemudian mengarah kiblat Ka'bah dalam keadaan tetap melanjutkan salatnya, tidak mengulang dari awal. 6. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya ketika salat itu sudah berlalu, salah arah kiblatnya, ternyata tahu setelah itu yang benarnya, maka yang telah lewat setelah dia usaha, dia yakini, sebenarnya dia meyakini dia mengarah kiblat, ternyata salah, maka tidak perlu mengulang sholat. Sehingga dalam hal ini pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, yakni sholatnya sah tanpa mengulang. Dari hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi juga diambil faedah. Pertama, bagi orang yang mengetahui saudaranya itu salatnya itu ya salah arah, bukan ke kiblat, maka hendaknya dia memberitahu. Kewajiban bagi dia memberitahu. Nah, ya, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menyatakan wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kamu tahu. Orang salah kamu biarin, kamu mampu untuk merubahnya. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang mendapati, melihat, mengetahui kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Kalau sudah hati saja, tinggal hati saja, ini sudah selemah-lemah iman dalam hal ingkarul mungkar. 6. Maka adalah menyampaikan sebagaimana sahabat yang baru datang tadi, dia sampaikan walaupun orangnya di tengah salat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang salat walaupun di tengah salat ketika diingatkan arah kiblat yang benar, ternyata dia salah, dia diberitahu arah yang benar, maka saat itu tidak perlu membatalkan salat yang sudah lewat. Dia melanjutkan salatnya, cuman dia harus merubah arah yang salah itu ke arah yang benar. 6. Yep. Yang ketiga, ikhwan jazakumullah, fikihnya sahabah yang baru datang tadi juga memahami. Fastaqbiluha, hendaknya kalian menghadap ke kiblat, yakni Ka'bah. Lihat. Ya, ini yang dia perintah adalah menghadap, bukan salat-salat kalian enggak sah, salat kalian enggak sah. Diulang. Enggak. Ya. Ini fikihnya sahabat. Dan jamaah yang waktu itu salat subuh semuanya demikian juga fikihnya mereka. Tidaklah kemudian terus-terus salat kita ini sah enggak tadi? Ya. Nah. Imamnya pun tidak membatalkan salat. Salat kita ulang enggak? Bahkan dalam satu riwayat imamnya, kalau yang lain cukup putar badan, kalau imamnya enggak cukup putar badan. Kalau cuman putar badan, sekarang mereka imamnya di shaf paling belakang akhirnya. Dia pun maju ke depan. Nah, ya, ini menjadi tuntunan bagi kita, jangan bingung nanti. Naam. Untuk mengingatkan, misalnya terserah dengan isyarah. Kiblah. Misalnya kita di depan orang salat itu kiblah. Kita arahkan ke sini. Nah, boleh. Atau sebagian ikhwan ya, pegang badannya, putar. Nah, oh dia paham. Ya. Nyerong-nyerong. Ikan kepancing namanya, ikan nyerong-nyerong. Diarahkan yang pas. Nah, cuman kalau dia memahami ya ini ma bainal, berarti kalau di kita ya antara utara dan selatan, arah barat itu adalah kiblat, ya sudah. Kita enggak perlu kemudian oh tepatnya sana berarti harus sini. Ya, tunjukkan ini aplikasi saya ini. Ini enggak perlu. Ya, sudah kita jelaskan adalah arah. Ya, arah. Nah, antum setiap lihat orang sholat, antum buka aplikasi, ini benar enggak orang sholat ini? Oh, geser 0, sekian ya derajat ini orang. Nah, kemudian antum, antum salah ini. Ini aplikasi yang benar. Enggak perlu. Antum tasaddud dalam ini. Ya. Terlalu memberat-beratkan diri. Baik. Nah, begitu juga kita enggak usah ragu. Ini musala, jelas kiblatnya ke sana. Khas. Allahu Akbar. Niat. Karena itu arah musala sana kiblat sudah cukup bagi kita. Enggak setiap kemudian masjid musala kita ragukan. Saya ragu ini. Buka aplikasi dulu. Nah, setiap masjid buka aplikasi dulu. Ini benar enggak ini? Ini namanya tasaddud. Ya. Rasulullah yang enggak jauh dari Mekah ke Madinah 600-an kilo. Rasulullah sudah menyatakan ma bainal masyriq wal maghrib ke kiblah, antara ya, yakni timur dan barat kiblat. Berarti arah sudah, antara timur dan barat kiblat. Ya sudah, tengah-tengahnya. Ya. Bisa dipahami? Nah, nanti nyerong dikit, salah ini orang, ya. Nah. Ayo. Jadi demikian, ya ini dari yang kita ambil pelajaran dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya ini yang tahu kalau memang salah arah. Salah arah, misalnya salahnya itu fatal ya, mestinya ngadep ke barat, ini kok ngadepnya ke utara, selatan atau timur bahkan. Nah, diberitahu. Cara memberitahunya tadi tidak perlu dibubarkan sholatnya, tidak perlu dibatalkan sholatnya. Ya. Nah. Kemudian masalah berikutnya. Yang tadi barusan. Manin kharafa 'anil qiblah yasiran summa tabayyana lahu dzalik. Orang yang ya yakni serong sedikit dari arah kiblat sedikit, kemudian setelah itu dia baru tahu kalau dia tadi kurang tepat. Nah, ini ya. Yakin? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab Syarh Sunnah jilid yang kedua beliau mengatakan, "Amma idza bana lahu kana munharifan yaminatan au yasiratan wajih wahidah fala i'adata alaihi bittifaq." Adapun apabila dia telah jelas ternyata dia tadi sedikit nyerong ke kanan atau nyerong ke kiri, ya sementara arah kiblat itu mesti satu, enggak ada ya pilihan yang lain. Ya cuman agak nyerong ke kanan atau ke kiri. Fala i'adata alaihi bittifaq, tidak perlu dia mengulang salat. Ini sepakat para ulama. Artinya apa? Sah sholatnya. Nah, yang terangkan ini Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau mengatakan, qala Mujahid fi man mala anil kiblah. Berkata Imam Mujahid dari orang yang nyerong arah kiblatnya. La yadurruhu, ya tidak merusak salat dia, tidak membahayakan dia. Ma bainal masyriq wa maghrib kiblah. Apa yang di antara timur dan barat itu kiblat. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah. Nah, walaupun tidak persis, ya sudah ini antara ini timur, ini barat, berarti inilah pertengahan, inilah berarti kiblat. Nah, itu tegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hasan fi man iltafat fi salatihi in istadbara al-qiblah batalat salatuhu wa in iltafat an yaminihi aw shimalihi madat salatuhu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri terhadap orang yang yakni iltafat al-salah, yakni dia bergerak salatnya ngadepnya berpindah. Ya bergeser ngadepnya. Tadi ke sana cuman setelah itu ada yang beritahu atau ya atau dia tahu tanda-tanda, baru tahu tanda-tandanya bahwasanya arah kiblat sana, lihat oh orang lain sholat kok ngadepnya ke sana. Kok saya ke sana? Akhirnya dia agak geser dikit lah, ngikutin orang. Nah, mungkin orang itu lebih tahu kan, sementara dia tadi juga enggak jelas. Nah, dia jalannya orang, apalagi orang, oh kebanyakan orang yang baru-baru datang kok sholatnya ngadep sana, misalnya, ya, oh berarti ini saya salah, dia eksep. Kata Imam Al Hasan Al Basri, ini istadbar al kiblah batal salatul. Kalau dia berpaling, dia muter badannya, ya, dia putar badannya berlawanan dengan kiblat, batal sholatnya. Namun kalau dia sekedar yakni miring ke kanan atau ke kiri sedikit, dia lanjutkan sholatnya. Dia lanjutkan sholatnya. Ini diambil dari perkataan miring sedikitnya. Adapun kalau yakni berlawanan arah kiblat, dia muternya berlawanan, tetap sah. Ya, tetap sah. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar tadi yang kisah di sholat subuhnya para sahabat di Quba. Nah, Yang menjadi penguat di sini Imam Al-Hasan Al-Basri, yakni kalau sedikit miring, nyerong sedikit kanan atau ke kiri, maka sah salatnya. 6. Selesai pembahasan masalah adab kiblat, ya, dan tadi kalau mengalami kesalahan, ya, kalau mengalami kesalahan, sekali lagi kalau mengalami kesalahan perlu dilihat, saya ingatkan, adalah dia sudah berusaha atau belum. Kalau belum tetap batal sholatnya, ya. Kalau belum, tadi nggak ada usaha dia, pokoknya asal aja langsung sholat. Nah, batal berarti sholatnya. Kalau ada orang yang beritahu, batalkan sholatnya, karena tadi kamu gak ada usaha, ya, belum mengamalkan perintah Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, ya, sesuai kemampuan kalian. Cari dulu, usaha dulu. Sebagaimana orang yang bersuci, ya, gak ada air kanan kiri, gak punya air, dia usaha semaksimal mungkin. Ternyata sudah semaksimal mungkin gak dapat, ya sudah, dia boleh sholat tanpa toharoh. Sebenarnya sudah lewat penjelasannya. Sholat tanpa toharoh setelah dia berusaha semaksimal mungkin. Tayamum gak ada untuk bisa tayamum. Mungkin ditinggal di ruang angkasa, ya, ruang angkasa serba kaca, ya, gak ada debu, gak bisa tayamum misalnya. Baik, maka dia sholat tanpa toharoh, tetap sholat. Fattakullah mastatum, tentu setelah dia usaha. Selanjutnya kita masuk hadis ke 205-206. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawah tawajjahat bihi. Mutafakun alaih. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dari Amir ibn Rabi'ah, Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan beliau, di atas untanya beliau. Kemana saja unta beliau itu mengarah, tetap sholat. Ya, namanya sholat. Untanya jalan, ya sudah. Kadang belok sana, belok sini, ngadepnya untanya, tetap sholat. Ya, sholatnya tetap. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari menambahkan lafadznya yumi'u biroksihi. Beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau ketika ruku dan sujud. Maksudnya, karena di atas kendaraan tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud, maka yumi'u biroksi, isyarat dengan kepalanya. Sebenarnya yang sudah kita jelaskan, isyarat kepala bukan badan. Ini yang diterangkan, sebenarnya yang ditegaskan pula oleh Syekh bin Baz. Kebanyakan orang keliru ketika sholat dengan mengisyarat, isyarat, misalnya duduk, ya ini badannya ikut nunduk, ya badannya ikut nunduk. Yang benar adalah dalam hadis-hadis kembali adalah yumi'u biroksihi, isyarat itu kepala saja. Ruku agak sedikit nunduk, sujud agak nunduk lebih rendah lagi, cukup. Ya, walaupun badannya tetap enggak bergerak, enggak ngikutin. Karena seperti di sini hadisnya yumi'u bi ra'sihi, mengisyaratkan dengan ra's, kepala. Ya, bukan bi dhahrihi, bukan dengan punggungnya, bukan, tapi bi ra'sihi. Wa lam yakun yasna'u fil maktubah. Nah, dan yang demikian tidaklah beliau lakukan di dalam sholat wajib. Tidak dilakukan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, namun ini nanti ada rincian. Yaitu ikhwan jazakumullah, rinciannya ketika itu memang sangat memungkinkan, memungkinkan untuk turun dari kendaraan. Namanya unta, ya kan? Bisa aja turun, berhenti unta, tambat, kemudian sholat wajib tetap sudah turun. Kalau pesawat, antum turun. Nah, tapi ya turun, tidak bisa, maka tetap di pesawat. Kalau di pesawat bisa berdiri, berdiri. Kalau bisa, seperti yang saya dengar, wallahualam, ya ini Saudi Airlines ada musolanya. Nah, ada musolanya. Disediakan tempat untuk musola, bisa untuk jamaah bahkan, bisa berdiri. Kalau tidak mungkin kan duduk. Maka dengan sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan rinciannya di mauqi' beliau, di website beliau, website resmi beliau, Syekh Saleh Fauzan menerangkan. Nah, itu kondisi terkecuali. Sama halnya misalnya antum tidak memungkinkan turun karena antum naik bis umum. Antum sudah usaha lobby Pak Sopir, Pak Sopir nanti istirahatnya pas jam sholat ya. Memang bis kamu ya, misalnya. Gak bisa. Saya gak kenal sholat. Qadarullah dia orangnya Nasoro misalnya, non-muslim, gak sholat. Jadwalnya sampai sana berhenti, tempat pemberhentian adalah sudah jam 4. Nah misalnya. Atau sudah keluar sholat asar bahkan, maghrib bahkan. Padahal perjalanan lewat duhur asar. Berhentinya, jadwalnya di tempat pemberhentian adalah waktu maghrib. Berarti duhur asarnya di kendaraan, di bis. Nah, karena tidak mungkin kan untuk turun. Ya, sama. Kalau memungkinkan silakan turun aja lah kalau gitu, nanti ganti bis. Kalau mungkin kan, kalau antum mampu, kalau bisa. Cuman sepertinya yang demikian ya ini adalah satu kesulitan yang luar biasa. Nah, atau kalau dia turun ketinggalan rombongan, karena dia rombongan. Nah, sementara rombongan ada jadwalnya. Nah, maka tidak memungkinkan. Ini perjalanan sedang menuju bandara, ngejar pesawat, jadwal pesawat, perjalanan. Kalau turun, sholat dulu turun, ketinggalan semua ini. Guys, sholat di atas kendaraan. Nah, jadi lafadz walam yakun yasnauhu fil maktubah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat fardu, yaitu sholat di atas kendaraan. Karena memang Rasulullah SAW kendaraannya ya ini memungkinkan untuk berhenti dan turun. Yang beliau lakukan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sekalipun sholat sunnah nanti mampu untuk turun, sesekali diamalkan. Antum perjalanan misalnya, ya lewat sholat malam ini, udah walaupun itu mobil pribadi, ya terus bilang sopirnya, terus saya mau sholat di atas kendaraan, silakan, ya silakan. Nah, nanti akan lewat kaifiahnya, kaifiahnya tentang sholat di atas kendaraan. Hadis yang kedua, hadis ke-206, wali Abi Dawud min hadisi Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada ayatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fa kabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnadu hasan. Adalah Rasulullah SAW apabila safar dan beliau ingin salat sunnah, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Ya, Misalnya ini arahnya menuju sana. Nah, maka ketika Anda awal mau sholat, ketika takbiratul ihram pertama, itulah dihadapkan kiblat dulu. Menghadap kiblat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu ajak jalan untanya. Ternyata untanya jalannya ke sana, ya sudah enggak masalah. Kata beliau, summa shalla haitsu kana wajhurikabi. Kemudian beliau sholat kemanapun ya untanya beliau itu menghadap. Nah, dalam keadaan sholat untanya jalan. Hadisnya adalah hasan. Nah, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, begitu juga Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahumullah di dalam tahqiq Sunan Abi Daud, juga di dalam Sahihil Musnad di Imam Al-Wada'i rahimahullah taala, sehingga hadisnya adalah dijadikan hujjah, dijadikan dasar untuk diamalkan. Pembahasan yang pertama ikhwan wa jazakumullah tentang hadis ini adalah sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Ketika safar, kalau ketika mukim ya, antum tinggal di daerah sendiri, ya gak perlu ya. Di Bontang, ayo jalan-jalan mau sholat di atas kendaraan saya, gak berlaku ya. Sholat di atas kendaraan di Bontang, antum tinggal di Bontang. Kecuali kalau jalan Samarinda misalnya. Nah, jadi gak berlaku ketika mukim. Al-Imam Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab Tamhid, beliau mengatakan ajma'u ala annahu ja'isun li kulli man safara safaran tuksaru fi shalah ayu shalliya tatawwu ala dabatihi wa rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an yaj'al sujud ahfad minar ruku wa tasahadat wa yusallim wa huwa jalisun ala dabatihi wa fi mahallihi wa fi muhammilihi intaha. Kata Al-Imam Abdul Bar rahimahullah, sepakat para ulama bahwasannya boleh bagi setiap orang yang safar dengan ukuran safar yang dibolehkan mengqasar salat untuk dia salat sunnah di atas kendaraannya, di atas untanya, kemana saja arah kendaraan tersebut dia isyaratkan dengan menjadikan sujud lebih rendah dari ruku, yakni isyarat kepala tadi. Dia sujud, bahkan dia sampai salam dalam keadaan dia duduk di atas kendaraannya. Demikian. Caranya tadi dalam hadis Abu Daud tadi, kalau bisa memungkinkan ketika awal ndak takbiratul ihram diarahkan dulu ke arah kiblat. Nah, ke arah kiblat. Baik. Sekarang misalnya kendaraan antum menujunya ke arah sana, ke arah timur, ya kan? Nah, antum posisi duduk di atas kendaraan karena naik mobil, ada yang nyetir, silakan nyetir. Berarti arah kiblat sana. Antum yang muter, bukan kendaraan antum. Ya, maka tidak mengapa. Antum yang usahakan untuk ngadap kiblat itu tetap. Ya, kalau antum tahu arah kiblat, maka tetap ngadap kiblat. Itu karena syarat sah salat. Diusahakan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Setelah itu mobilnya belok, ya antum gak usah ikut belok, tetap aja ya belok kanan kiri, belok kanan, antum ikut belok gak perlu. Maka sebagaimana berlaku setelah itu ya, ainamat tawajjahat, kemana saja kendaraannya menghadap, tetap posisinya duduk ya, karena sudah niatnya menghadap kiblat dan diikuti usaha pertama ketika memulai sholat. 6. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka disanalah wajah Allah. Engkau dapati wajah Allah. Ayat ini ikhwan wa jazakumullah turun sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Nah, ya ini terjadinya pada Safar. Sehingga menunjukkan bolehnya. Bolehnya. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, nah, tidak memungkinkan menghadap kiblat, antum duduknya di pesawat, mau putar badan, mana? Tidak mungkin kan? Ya sudah, niat menghadap kiblat. Ya. Tahu arah kiblatnya kok, tahu padahal arah kiblatnya. Ini pesawat arahnya terus lempeng, enggak akan belok-belok ke sana. Jalurnya kan biasanya begitu. Nah, sementara kalau antum yang belok badan, posisi duduk antum ya enggak bisa. Terbatas duduk antum. Ya sudah. Fattakullah mastata'tum, niatkan menghadap kiblat, salat sunnah. Nah, pas kendaraan. Begitu juga bahkan salat wajib. Kalau tidak memungkinkan. Fattakullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Masalah yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Nakta bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah Ustaz, siapakah Syekh Mahmud Al-Misri? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Afan Ustaz, apakah perlu seseorang meninggal? Afan Ustaz, apakah berdosa seseorang meninggalkan hutang angsuran di bank dan apa hukumnya? Kalau sebelumnya dia tahu hukumnya itu adalah riba, nah, dia tahu itu adalah bank ribawi dan tahu hukumnya riba, maka dia dosa. Nah, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Misalnya di bank itu dia termakan promo, promosinya non ribawi, bebas riba, ya tidak ada riba. Ternyata dia tahu setelah itu, ya setelah dia pinjam. Nah, maka berlakulah Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami terhadap apa yang kami keliru tanpa sengaja atau kami lupa. Nah, ya tidak tahu, namanya tidak tahu. Terus bagaimana? Masih punya tanggungan hutang? Ya tanggungan hutang ya harus dikembalikan. Berlaku setelah itu al-muslimuna ala surutihim. Orang Islam itu muamalahnya, interaksinya adalah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Sudah kadung, sudah terlanjur disepakati. Kecuali kalau antum bisa datang ke bank, saya mau ya kembalikan hutang saya yang pokok kontan, gak usah cicil-cicilan lagi, saya gak mau riba. Padahal bagus. Ya, enggak bisa, Pak. Saya mau ketemu direkturnya. Mana? Sana, Pak. Lobby aja kalau bisa. Kalau enggak bisa, ya sudah. Sudah terlanjur banyak beristighfar. Besok jangan diulang lagi. Ya. Besok jangan diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab.